tentang si dia yang sama cakep kayak penonton. Telah sekian lama, akhirnya dia terima saya. Ku mohon restu penonton semua. Sama apa?